sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke dalam bab 35, babun ma yuqalu 'inda dukhulil quburi wad du'a'i li ahliha. Bab apa yang dibaca ketika masuk kuburan, yakni masuk pekuburan dan doa untuk penduduknya, yakni orang yang dikuburkan di dalam kuburan itu. Hadis 2252. Haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id. Qala Yahya ibn Yahya akhbarana وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الشريك وهو ابن أبي نمير عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد ولم يقل في قتيبة قوله وأتاكم. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam gilirannya Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di akhir malam ke Baqi. Fayaqul, lalu dia mengatakan assalamu alaikum, salam keselamatan atas kalian, dara qaumin mu'minin, kampung kaum orang mukmin, au dari qaumin mu'minin. Dari qaumin, yakni Imam Nawawi mengatakan dara mansubun ala nida, ayya ahlad dar. فحذف مضاف وأقام المضاف إليه مقامه. Jadi dihapuslah yang disandarkan, kemudian yang disandarkan kepadanya menjadikan posisi tempatnya. Maka di sini ada dua cara membaca assalamualaikum dar qaumin mu'minin atau assalamualaikum dari qaumin mu'minin. Khattabi dia mengatakan wa fi ismud dar yaqa 'ala al maqabir. Bahasa dar, ya, yakni karena dar itu adalah dalam bahasa, ya, separuh dari yang terpenuhi, yang ditempati. Taib. Wa qawluhu, kemudian dia kata أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian nanti, mu'ajjalun, yang akan datang, yang diundur. Wa inna insya'allahu bikum, akan mengikuti kalian. Di sini adanya insya'ah, insya'allah. Imam Nawawi mengatakan at-taqyid bil masyiati ala sabil at-tabarruk wa imtithali qawli ta'ala wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa in syaa Allah. Menyebutkan di sini atau membatasi dengan masyiati, dengan masyiah, yakni kehendak Allah. Ini dari sisi tabarruk dan mencontoh atau mengikuti atau menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, la wala taqulanna li syai'in wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu ucapkan terhadap sesuatu bahwasanya aku akan pasti akan melakukannya besok, kecuali an yasha Allah, Allah menghendaki. Wa qila al masyi'a aida ila tilka turbah bi'ainiha. Ada mengatakan bahwa masyiah, insyaAllah kami juga ikut kepada kalian. Maksudnya adalah kepada insyaAllahnya itu adalah tempat, tanah di tempat dia dikuburkan. Wa fi hadzal hadis dalilu ala istihbab ziyarati quburi wa salam ala ahliha. Dalam hadis ini menunjukkan kita bahwa dianjurkannya kita menziarah kubur dan mendoakan atau mengucapkan salam kepada penduduknya. Wa du'a lahum, mendoakan mereka. Wa tarhamu alaihim, dan memohonkan kasih sayang atas mereka. Pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, jadi menziarah kubur itu disyariatkan, dianjurkan. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang-orang Wahabi melarang orang menziarah kubur, maka itu adalah tidak benar. Itu adalah tuduhan omong kosong yang tidak ada kebenaran sedikit pun. Karena menziarah kubur itu dianjurkan berdasarkan hadis ini. Dan kita lihat di Baqi, ya, dan di Gunung Uhud, pekuburan para syuhada Uhud, dan kuburan Ma'la di Mekah. Itu adalah ada saatnya waktu kita menziarah kubur. Ya, dibukanya itu. Karena hukum asal dalam menziarah kubur itu adalah dianjurkan. Dulu memang di awal dilarang, kemudian dianjurkan. Maka tidak benar kalau seandainya ya yang melarang untuk menziarah kubur itu adalah Wahabi. Menziarah kubur dianjurkan. Akan tapi yang dilarang itu adalah meminta kepada ya orang yang ada dalam kuburan. Yang dianjurkan kepada kita apa? Yang dianjurkan kepada kita mendoakannya, bukan berdoa kepadanya. Baik. Lalu kita insyaAllah akan mengikuti mereka. Allahumma aghfir li ahli baqi'il gharqat. Ya Allah, ampunilah ya, bagi penduduk baqi' gharqat. Yani baqi, baqi itu adalah tanah pekuburan penduduk Madinah. Dinamakan baqi gharqat karena gharqat itu ada di situ. Gharqat itu adalah pohon yang besar, dia berduri tapi tidak berbuah. sehingga وفيه إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي وميت. Dan di sini boleh juga kita menyebutkan lafaz ahl atas yang menempati tempat, baik dia hidup maupun mati. Baik. Jadi kesimpulan dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW mendatangi Baqi pada malam hari di ujung berang malam, lalu Nabi mendoakan, membacakan ucapan di atas, ya, kemudian mendoakan mereka. Nah, di sini kalau begitu kita juga bisa menziarahi kuburan pada malam hari. Boleh Nabi SAW datanginya. Ya, yakhruju min akhir al-laili ila al-baqi fi fadilatu ziyarati qubur al-baqi. Di dalam hadis ini, yakhruju min akhir al-laili, keluar di akhir malam ke Baqi. Dan ini menunjukkan keutamaan ziarah kubur al-Baqi. Ya. Kemudian qawlu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Qala Khattabi ghairhum fi assalamu ala al-amwat wal ahya. Maka di sini ketika kita mengucapkan assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, ini menunjukkan bahwa annasalam, bahwasanya salam atau mengucapkan salam dilakukan kepada yang meninggal dunia dan yang hidup. Sawa'an fi taqdim assalamu alaikum, ya, bi khilafi ma kana alaih jahiliyah min qawlihi alaika salamullahi Qaisin bin Asim wa rahmatuhu ma sya'an yatrahama. Yani di situ juga di mendahulukan assalamu alaikum. Kita awali dengan assalamu alaikum. Ya, lalu kita ucapkan assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Baik. Hadis yang kedua. وحدثني هارون بن هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير ابن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت dengan sanadnya kepada Muhammad bin Qais, dia mengatakan aku mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, faqalat, beliau mengatakan, ala uhadithukum anni Nabi sallallahu alaihi wasallam anni, tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang Rasulullah dan tentang diriku? Qulna bala, lalu kami mengatakan ya. Ha wa haddathani man sami' Hajjajan al-A'war wa lafdullah. Qala haddathana Hajjaj bin Muhammad. Qala haddathana Jurayj. Qala akhbarani Abdullah ibn Quraysh an Muhammad bin Qais bin Makhrama bin Al-Muttalib annahu qala yawman, bahwasanya Muhammad bin Qais, ya, dia mengatakan pada satu hari, ala uhadithukum anni wa an ummi, tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentangku dan tentang ibuku? Qala fama dhananna annahu yuridu ummahu lati waladatu. Ya, fadhananna, kami mengira bahwasannya yang dia maksud ibunya itu adalah ibu yang melahirkan dia. Qala qalat Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah berkata, ألا أحدثكم عني وعن رسول الله؟ Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentangku dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu bala, lalu aku mengatakan ya. Qalat lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Tak kala pada malam hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah giliran-gilirannya dia menginap di rumahku. Qalaba fawada ridaahu wa khala na'alayhi fa'adahuma inda rijlayhi. Wabasata tarfa izarihi ala firashihi. Fattaja'a. Falam yalbath illa araythama dhanna anna qad رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. Aisyah dia mengatakan ketika Nabi berada di rumahku, ya, giliranku, inqalaba fawada ridaah, dia berpaling, yakni berbalik, dia meletakkan ridaknya, yakni kain di atas badannya. Wa khala'an 'alaihi, dia buka dua sandalnya. Fa Allahumma 'inda rijlaihi, dia letakkan di antara kedua kakinya. Fa basata rafariz izarihi 'ala firashihi, dia bentangkan izarnya, kainnya, ya, di atas kasurnya. Fattaja'a, lalu dia berbaring. Jadi Nabi SAW ketika dia mau tidur, dia bentangkan kainnya, lalu dia tidur atas itu. Falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqattu. Dia belum lama, kecuali dia mengira bahwasanya aku telah, seukuran aku telah tidur. Jadi Nabi berbaring, Aisyah juga berbaring. Nah, kurang lebih Nabi sudah mengira bahwasanya dia ini sudah tertidur, Aisyah sudah tertidur. Fa akhadha rida'ahu ruwaida, dia ambil ridanya pelan-pelan. Wa ta'ala ruwaidan, dia memakai sandal pun pelan-pelan. Ya, supaya apa? Supaya jangan terbangun Aisyah. Wa fataha al-baba fa kharaj, dia buka pintu, dia keluar. Summa akhafahu fa ajaf summa ajafahu ruwaida. Yani kemudian dia menutup pintu itu dengan pelan-pelan. Fa ja'altu dir'i fi ra'si. Laku aku biarkan pakaianku, ya, di atas kepalaku. Wakhtamartu, lalu aku memakai khimar, yakni memakai kerudung. Faqanna'tu izari, lalu aku memakai sarungku. Antalaqtu ala ithrihi, thumma antalaqtu ala ithrihi, lalu aku berangkat dari belakangnya. Hatta ja'al baqi', sampai Nabi mendatangi Baqi. Faqam, lalu Nabi berdiri. Fa'atala al-qiyam, beliau lama sekali berdiri. Thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian dia angkat kedua tangan tiga kali. Thumma inharafa fanharaftu, lalu dia berpaling, lalu aku berpaling. Yani dia mau pulang nih. Aisyah juga berpaling. Fa'asrafa asra'tu, ya, Nabi jalan cepat, aku pun jalan cepat. Nah, sekarang Aisyah lebih dulu daripada Rasulullah. Faharwala waharwaltu, beliau lari-lari kecil, aku pun lari-lari kecil. Fa ahdartu, fasabaqtuhu, fadakhaltu. Ya. Ya'ni Aisyah radhiyallahu taala anha ketika terjadi seperti itu, dia cepat datang. Aku pun mendahului beliau, lalu aku masuk ke rumah. Falaysa illa an taja'tu fadakhal. Tidak ada kesempatan kecuali aku berbaring, Nabi masuk. Faqala malaki? Yani apa yang terjadi padamu? Ya Aisyah. Wahai Aisyah. Hasya Rabiah. Ya. Yani dia lihat. Apa ini wahai Aisyah? Perutnya naik-naik. Ya. Ini qala malaki ya Aisyah? Hasya Raibah. Yajuzu fi Aisyah dengan fath al-ain wa wasdamhu ya Aisyah atau ya Aisyu. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa ini yang terjadi pada dirimu? Perutnya. Ya. Apa namanya? Nafasnya naik-naik karena dia lari tadi. Ya, tentu otomatis nafasnya itu pun naik akan kelihatan dari tubuhnya. Lalu qultu la syai. Lalu aku katakan enggak ada apa-apa. Qala tukhbirini alu yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau harus memberitahukan kepadaku. Atau Allah yang maha lembut dan maha memberitahukan akan memberitahukanku. Qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Lalu aku katakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tembus engkau dengan bapak dan ibuku. Fa akhbartuhu, lalu aku sebutkan kepada beliau. Qala fa anta sawadu alladhi ra'aytu amami. Maka engkaulah bayangan hitam yang aku lihat di hadapanku. Qultu na'am. Lalu aku katakan ya. Falahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Lalu Nabi mendorong ya dada Aisyah radhiyallahu taala anha, fadafa'ahu ya, di mana dorongan itu awja'atni, sedikit menyakitiku. Dan pada saat itu ya, Nabi mendorong Aisyah di dadanya. Semua qal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, adhananti an yahif Allah 'alaika wa rasuluhu. Qalat mahma yaktum an-nasu ya'lamuhu Allah. Qala na'am. Fa'ana Jibril atani hina ra'aiti. Fanadani fa'akhfahu minki fa'ajabtuhu fa'akhfaituhu minki falam yakun yadukhulu alayki waqad wada'ti thiyabaki wadhanantu an qad raqadti karaitu an uqidhaki faqashitu an tastawhishi faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi fatastaghfir lahum qala qultu kayfa aqulu lahum ya rasulullah qala quli salamu ala ad-diyar min al-mu'minin al-muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin wa inna insha'allah bikum lahiqun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Jibril mendatangiku ketika engkau melihat ya Lalu Jibril memanggilku dan dia menyembunyikan darimu. Dan lalu aku penuhi panggilannya. Dan aku sembunyikan panggilan itu darimu. Walam yakun yadkhul 'alayki, dan dia tidak masuk padamu, yang tidak mendatangimu. Waqad wada'ti thiyabaki, sungguh engkau telah meletakkan pakaianmu karena ingin untuk tidur. Wa dhanantu an qad raqadti, aku mengira engkau telah tidur, maka aku fakarihtu an uqidhaki, aku tidak suka untuk membangunkanmu. Wa khashitu an tastawhishi, aku khawatir engkau kesepian. Ya, jadi Nabi berangkat pelan-pelan makanya. Ya, karena kekhawatiran terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril mengatakan, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahli al-baqi fatastaghfir lahum." Sesungguhnya Rabbmu memerintahkan kepadamu untuk mendatangi ahli baqi, kuburan baqi, agar kamu bisa mendoakan mereka. Qala qultu kaifa aqulu lahum? Ya Rasulullah. Lalu aku katakan, kata Aisyah, bagaimana apa yang aku ucapkan bagi mereka seandainya aku mendatangi mereka? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, quli assalamu ala diyar minal muslimin wal muslimin minal mu'minin wal muslimin ya rahmallahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yani katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keselamatan atas penduduk kuburan ini dari orang mukmin dan muslimin, semoga Allah merahmati orang-orang yang telah berlalu, orang-orang yang terdahulu di antara kita dan orang-orang yang belakangan. Dan insyaAllah, sesungguhnya kami insyaAllah akan mengikuti kamu belakangan. Maka ini adalah yaufihi istihbabu hadzal qawlu lizair al-qubur. Kata Imam Nawawi, di sini anjuran untuk mengucapkan bacaan ini bagi orang yang menziarahi kubur. Wa fi tarjih li qawli man qala fi qawli salamun alaikum dar qawmi mu'minin anna ma'anahu ahlul dar qawmul mu'minin. Bahwasanya di sini terdapat menguatkan perkataan orang yang mengatakan di dalam ungkapan salamun alaikum dar qawmul mu'minin, bahwasanya makna di sini adalah ahlu dar qawmul mu'minin, yakni penduduk yang ada di kampung orang mukmin. Baik, wa fi anna al-muslim wa mu'min qad yakunani bima'an wahid. Di sini terdapat bahwasanya orang muslim dan mukmin boleh jadi keduanya memiliki satu makna. Wa 'utifa 'ahdu ma'al al-akhar li ikhtilafi lafz. Hanya saja digandengkan dengan memakai ataf karena perbedaan lafaz. وهو بمعنى قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Kami keluarkan dari negeri itu orang yang ada orang-orang mukmin dan kami tidak mendapatkan di dalamnya kecuali rumah dari satu rumah dari orang muslim. Bahwasanya mukmin dan muslim di sini maknanya sama. Wala yajuzu an yakuna al-muradu bil muslim fi hadzal hadits ghairu mu'min. Maka tidaklah boleh makna dari muslim di sini ya bukanlah mukmin. Karena mukmin in kana munafiqan fala yajuzu salamu alaihi wa tarahum. Ya, karena orang mukmin, jika seandainya orang munafik, itu tidak boleh kita mendoakannya. Wa fi dalil liman yajawwaza lin nisa ziyaratul qubur. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bagi orang yang membolehkan bagi wanita untuk menziarahi kubur. وفيها خلاف للعلماء في ثلاثة أوجه. Bagi ulama, ya bagi ulama ada tiga, perbedaan pada tiga pendapat. Ya, tiga pendapat di ashabina. Dari menurut ulama Syafi'i ada tiga pendapat. Ahaduhuma tahrimuha alaihim. Haram hukumnya bagi mereka. Di hadis la'anallahu zawaratil kubur. Ini Allah melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur. والثاني يكره أو يكره yang kedua adalah makruh والثالث يباح yang ketiga adalah boleh يستدلوا بهذا الحديث بهذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها dan pendapat yang ketiga membolehkan untuk menziarah kubur berdasarkan hadis ini di mana Aisyah juga datang kepada kekuburan mengikuti Nabi tadi dan hadis keumuman hadis aku dulu melarang kalian untuk menziarahi kubur maka ziarahilah. Fa ijabu an hadha bi anna nahyi an bi anna nahyatukum an nahaitukum bi an nahaitukum dhamirun dhukur fala yadkhul fihi nisaa ala madhhab sahih. Ya, maka dijawablah bahwasanya ini nahaitukum dhamir ini kembali kepada laki-laki maka tidak masuk ke dalamnya pendapat atau perkataan atau tidak masuk ke dalamnya adalah kaum wanita. Walhasil di dalam menziarahi kubur ini terjadi perbedaan pendapat ulama bagi kaum laki-laki bagi kaum perempuan maka ada dia ulama mengatakan haram karena adanya hadis yang Allah melaknat wanita-wanita yang suka menziarahi kubur. Ada yang mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang wanita apabila dia berpapasan dengan kuburan, ya atau melewati sebuah kuburan, dia boleh mendoakannya, ya, tapi tidak sengaja untuk mendatangi sebagaimana kaum laki-laki sengaja mendatangi kubur untuk menziarahi kubur itu. Wallahu ta'ala alam, walhasil, bagi siapa yang mendatangi kubur, maka inti dalam ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita kepada akhirat, dan mendoakan orang yang ada di dalam kuburan tersebut, karena mereka sangat membutuhkan kepada doa kita, yang bisa meringankan kondisi mereka. Maka, orang yang hidup mendoakan orang yang telah meninggal. Bukan orang yang hidup meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Dan kita coba untuk 10 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diterangkan cara bertobat karena banyak dosa, kesyirikan-kesyirikan, kedukun-dukun, dan untuk mencari kesembuhan. Baik. Bertobat dari perbuatan tersebut adalah kita berdoa kepada Allah dan menyebut apa yang telah kita lakukan itu. Dan kita memohon ampunan dari Allah terhadap dosa yang telah kita lakukan itu. Ya, kita mengatakan bahwasanya kita pernah datang ke dukun, kemudian kita menyesali itu adalah yang kita lakukan, lalu kita bertobat kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku ini dan aku tidak akan mengulang kembali. Itu adalah bentuk tobat kita. Ya, dan seorang hamba yang bertobat dengan jujur tobatnya, apapun dosanya, maka insya Allah Allah akan ampuni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan kemarin mengenai Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran pada saat itu. Apakah boleh dan ada tuntunannya apabila seorang melaksanakan itikaf di luar Ramadan masih mengharapkan Lailatul Qadar turun lagi? Maaf apabila dalam pemahaman kami salah. Mohon penjelasan. Iya. Kita katakan bahwasanya dalam hadis yang telah kita sebutkan, para sahabat bertanya, apakah malam Lailatul Qadar ini dia hanya terkait dengan adanya Nabi. Kalau ketika Nabi tidak ada lagi, maka Lailatul Qadar itu diangkat, atau dia sepanjang masa, ya, sampai hari kiamat. Kata Nabi, malah dia sampai pada hari kiamat. Nah, di antara malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Tapi apakah setiap malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran? Kita katakan tidak. Tetapi malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya adalah yufraku kullu amrin hakim. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat keempat dalam surah Dukhan. Yaitu pada malam itulah ditetapkan takdir yang akan terjadi pada satu tahun yang akan datang. Rincian-rincian yang akan terjadi yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirincilah pada malam itu. Maka malam Lailatul Qadar, ya, dia akan ada setiap tahun. Makanya oleh karena itu Nabi SAW dan para sahabat dan anjuran Nabi SAW kita untuk beritikaf dalam rangka bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah dengan ibadah tersebut. Makanya ketika kita mungkin malam itu bersedekah 1 juta, maka nilai 1 juta kita itu lebih baik kita bersedekah dengan 1000 bulan. Ya, pahalanya itu masya Allah 1 malam cuma, karena keutamaan malam tersebut. Jadi orang yang beritikaf pada malam, pada bulan Ramadan mengharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya akan tetap ada Lailatul Qadar itu sepanjang masa pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah dari Tangsel, Tangerang Selatan. Barakallahu fiik Ustaz, wa fiika barakallah. Mau bertanya, apa maksudnya menjaga wudu? Apakah selalu berwudu setiap akan melakukan sesuatu atau memperbaharui wudu ketika salat? Atau menjaga wudu tidak batal sampai salat berikutnya? Menjaga wudu adalah apabila kita batal wudhunya, langsung kita berwudhu lagi. Sehingga kita berada dalam keadaan berwudhu terus. Ya. Adapun kita memperbaharui wudhu lagi ketika mau sholat, itu namanya tajdidul wudhu. Memperbaharui wudhu. Tapi menjaga wudhu adalah bagaimana seorang apabila dia punya hadas, langsung dia berwudhu lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Ya. Di mana tidaklah dia punya hadas kecuali dia berwudu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Abu Raihan, Tabing, Padang. Pertanyaan, apakah ada keburukan bagi si mayat sekiranya penyelaraan jenazahnya dilakukan oleh keluarga tidak sesuai dengan sunnah? Tidak ada keburukannya terhadap dia, karena menyelenggarakan jenazah sesuai dengan sunnah itu tanggung jawab orang yang hidup, bukan tanggung jawab orang meninggal dunia. Ya, wallahu ta'ala alam. Abu Raihan Tabing juga, saya sering dari Tabing menuju Steba melewati Tunggul Hitam. Pertanyaan, apakah ketika lewat di jalan samping TPU ke perkuburan yang dibolehkan membaca doa? Ya, kalau seandainya kita berhenti, ya, berhenti sejenak kemudian mendoakan, boleh. Tapi kalau lewat saja tidak, ya, maka adalah ya kita berhenti sejenak supaya mendapatkan keutamaan karena kita mendoakan orang yang ada di kuburan, sebagaimana Nabi mendoakan orang yang di kuburan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya, bila saya masuk sudah waktu sholat, saya sholat sunat tahiyat masjid, apakah sudah mencakup sholat rawatib atau tahiyatul masjid sendiri dan rawatib dikerjakan sendiri? Bila saya masuk sudah waktu sholat, ya, kalau seandainya kita masuk ke masjid setelah azan lalu kita ingin sholat rawatib, maka sholat rawatib kita sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid kita. Ya, maka sholat rawatib kita sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya dalam Islam ketika orang berziarah kubur, berziarah menabur bunga di atas pusara? Terima kasih atas jawabannya. Dari Ira Lubuk Minturun. Menaburkan bunga ini adalah ajaran, bukan dari ajaran Islam. Ya, maka ini ada tasyabuh dengan kufar. Tasyabuh dengan kufar. Maka jangan kita melakukan menyerupai perbuatan orang kufar. Sekarang sudah mulai marak, ya, datang ziarah kubur dengan pakaian hitam, ya semuanya hitam, kemudian membawa bunga melati, kemudian disebarkan di atas kuburan itu. Itu adalah ajaran-ajaran yang bukan berasal, yang tidak berasal dari agama Islam. Maka ajaran-ajaran seperti itu hendaklah kita tinggalkan agar kita jangan menyerupai ahli kitab di dalam berziarah ke kubur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalifu ahlil kitab, selisihilah ahlil kitab. Yani maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan jangan kita lakukan. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat karena waktu yang membatasi kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.